إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب, kita sudah selesai dari bab fi khalqil jannah wan nar. Kita masuk bab berikutnya, babun fil haud. Bab pembahasan tentang al haud. Yang dimaksud yakni haudun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Tayib, sebagaimana pembahasan tentang al-jannah wan nar wa di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keduanya al-jannah wan nar telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menyiapkan untuk calon-calon penghuninya. Demikian pula pada pembahasan tentang al-haud, yakni telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ini pun sudah ada, sudah diciptakan sebagaimana akan disebutkan pada hadis yang dibawakan oleh al-Imam Abu Dawud di dalam bab ini. Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa setiap nabi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka telaganya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam sahih Sunan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna likulli nabiyyin haudun wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan. Wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudun. Bahasanya setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna, dan sesungguhnya mereka para nabi itu yatabahawun, saling berbangga, ayyuhum aktsaru waridatan, siapa dari mereka yang paling banyak yang mendatangi telaganya. Wa inni la arju, dan aku sungguh-sungguh berharap, an akuna aktsaruhum waridatan, untuk aku yang paling banyak telaganya, pengunjungnya. Kemudian terkait dengan keberadaan telaga Nabi pada yaumul kiamah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah sebelum as-sirat, yani sebelum manusia melewati as-sirat, ataukah setelahnya. Jadi ini khilaf yang ada di kalangan para ulama. Al-Lama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa al-haud adanya ya di mahsyar atau di arasatil qiyamah, yakni sebelum manusia melewati sirat. Baik. Ini tentang keberadaan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال الإمام أبو داود disini meriwayatkan dari dua gurunya yakni Sulaiman ibn Harb dan Musaddad ibn Musarhad. Keduanya berkata haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub Ayyub as-Sikhtiyani an Nafi' Nafi' ini maula ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وَأَذْرُحَ. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amamakum, sesungguhnya di hadapan kalian haudun, ada sebuah telaga. Ma bayna hiyataihi, di mana jarak di antara dua tepinya, kama baina jarba'a wa azruha, sebagaimana jarak antara jarba dan azruha. Ibnu al-Athir rahimahullah, Ibnu al-Athir bukan Ibnu Katsir ya, beliau menyebutkan bahwa jarba dan adruha ini adalah dua tempat atau dua qaryah, dua desa yang ada di negeri Syam, di mana jarak keduanya itu sekitar tiga hari perjalanan. Tiga hari perjalanan. Nah, dari jarak ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa jarak di antara satu tepi dari tepi telaga Nabi menuju tepi berikutnya ini satu bulan perjalanan. Termasuk riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan jaraknya antara yakni Makkah dan Baitul Maqdis, demikian juga ya dalam riwayat yang lain antara kedudukan Nabi dengan Baitul Maqdis, yakni di Madinah dengan Baitul Maqdis. Sehingga dari sini sebagian ulama ya di antara mereka Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyatakan bahwa hal yang mungkin terjadi di sini ada ikhtisar ya dari sebagian rawi yang menghapus ya sebagian dari lafaz hadis tersebut, yang itu ternyata didapati pada riwayat yang lain dari hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Inna amamakum haudan ma baina nahiyataihi kama baina maqami kama baina maqami wa baina jarba'a wa adruha." Jadi situ yang dimahdhuf mana? Lafaz mana? Ya. Maqami. Jadi kedudukanku di sini, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di hadapan para sahabatnya. Yakni di Madinah. Sehingga dari hadis ini berdasarkan riwayat yang lain tadi menunjukkan bahwa ya, jarak di antara dua tepi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut seperti jarak dari Madinah ke dua desa yang ada di Syam tersebut. Ya, ini juga jaraknya sekitar 1 bulan perjalanan. Tapi ini hadis yang pertama. Kemudian kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Hafs ibn Umar An-Namri qala haddatsana Syu'bah Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah, Abi Hamzah namanya Talhah ibn Yazid, Talhah ibn Yazid an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, jadi sahabiul hadith Zaid ibn Arqam qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Zaid ibn Arqam, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanazilna manzilan. Kemudian kami singgah di satu persinggahan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma antum juz'un min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu alayya al-hawda. Qala, kultu. Yang bertanya di sini adalah yani Abu Hamzah, ya, Talhah ibn Yazid. Beliau bertanya kepada sahabat Zaid ibn Arqam. Kata beliau, kam kuntum yawma'idh, berapa jumlah kalian ketika itu, yakni jumlah para sahabat ketika itu, yakni tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma antum, tidaklah kalian itu kecuali juz'un, satu bagian, min mi'ati alfi juz'in, dari 100 ribu bagian, mimman yaridu alayya al-haud, dari orang-orang yang akan mendatangiku di telaga, di telaga beliau di yaumul kiamah. Satu dibandingkan 100 ribu bagian. Kata Abu Hamzah, ya, Talhah ibn Yazid, berapa jumlah kalian ketika itu, ya, jumlah para sahabat ketika itu. Qala, kata Zaid ibn Arqam, 700 atau 800. Ya, jumlah kami ketika itu, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan sabdanya ini, beliau menjawab 700. 700 atau ya 800 atau 800. Ya, 700 atau sekitar 800 orang. Tayib. Ya. Dari sini menunjukkan banyaknya jumlah manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangi telaga beliau pada yaumul kiamah kelak. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani sebagaimana dalam ta'liq beliau. Selanjutnya kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Muhammad bin Fudail عن المختار ابن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. Hadis ini sebagaimana dalam ta'liq dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Al-Muhtar ibn Fulful, ya, aku mendengar Anas ibn Malik berkata, ini menceritakan kejadian ketika beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'atan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tiba-tiba seperti pingsan, tidak sadar. Dan ini tanda diantara tanda beliau sedang menerima wahyu. Ya, keadaan ketika beliau menerima wahyu berbeda-beda, termasuk misalnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau, kaki Nabi ketika itu menumpang di atas kaki Ibnu Mas'ud, dan bersamaan ketika itu turun wahyu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yakni ketika itu beliau merasa hampir-hampir kaki beliau copot begitu, terasa copot karena beratnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepadanya. Tapi ini ya di antara kondisi yang pernah dialami para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu. Hal ini juga menunjukkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala ya adalah perkara yang berat, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Oleh karena itu ya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah didatangi seorang yang datang dari jauh sebagai utusan kaumnya, ya, membawa misi untuk menanyakan sekitar 40 permasalahan yang ternyata dijawab oleh Al-Imam Malik kebanyakannya itu dengan jawaban la adri, saya tidak tahu, ya, jawaban beliau tidak melebihi atau kurang dari 10 ya jawaban dari sekitar 40 pertanyaan tersebut. Ya, sampai-sampai yang bertanya ragu apakah ini betul Imam Malik yang demikian masyhur namanya atau bukan. Sampai penanya ini mengatakan, ya, "A anta Malik? apakah engkau ini betul Malik? Ya. Kemudian kata orang ini pertanyaan yang saya bahkan pertanyaan yang ringan. Ya, Imam Malik mendengar itu, ya, beliau mengatakan, akhbirin nas, ya, bi anna malikan la yadri. Ya. Kabarkan kepada manusia, ya, bahwasannya Malik tidak tahu. Ya. Kemudian beliau mengingatkan orang tadi bahwa urusan agama itu bukan sesuatu yang ringan. Ya, resikonya besar. Ya. Maka beliau ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Tapi ini ya menjadi pengingat bagi kita semua agar dalam permasalahan agama jangan bergampang-gampang. Ya, apalagi sifatnya meminta amanah ya dalam masalah agama. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Nabi tersadar, farafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Kata Anas, fa imma qala lahum wa imma qalu lahu. Ya, bisa jadi ketika itu beliau yang berbicara kepada para sahabat atau para sahabat yang bertanya kepada beliau, yakni yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, lima dhahikta? Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tertawa, yakni tersenyum? Jadi Anas radhiyallahu an di sini tidak memastikan apakah pada kejadian tersebut ya Rasulullah yang mendahului berbicara kepada para sahabat ataukah para sahabat yang bertanya dulu kepada Rasulullah. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apa yang telah beliau alami. Innahu unzilat alayya anifan suratun. Sesungguhnya baru tadi, ya ini baru saja tadi, telah diturunkan kepadaku surah, satu surat. Faqara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Kata Anas, hatta khatamaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Kautsar ya dari awal hingga akhir dan beliau ketika itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dari riwayat ini sebagian ulama berdalil ya bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat ya, dari setiap surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Baik, ini menurut pendapat sebagian ulama. Adapun yang rajih terkait dengan bismillahirrahmanirrahim ya, merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersendiri sebagai pemisah ya dari surat-surat dalam Al-Qur'an ya, kecuali antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya disepakati bagian dari surat An-Naml ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ratu negeri Saba. Ya. Siapa namanya? Nah. Siapa namanya? Ratu negeri Saba siapa namanya? Hah? Wallahu a'lam. Jawabannya tepat ya, wallahu a'lam. Ya, yang diberitakan oleh Allah, Malikatus Saba, hanya sebatas itu. Ratu negeri Saba, siapa namanya? Wallahu a'lam. Adapun terkait dengan sebutan Bilqis ya. Sebagian ulama mengatakan asal nama ini ya bisa jadi dari kisah Israiliyat, kisah ya Ahlul Kitab. Tidak datang ya penyebutan namanya dalam hadis-hadis yang sahih yang Allah beritakan dalam kitabnya Malikatus Saba, Ratu Negeri Saba. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ucapan dari Ratu Negeri Saba ini ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini bagian ya dari surat An-Naml. Adapun terkait dengan apakah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi kalau kita lihat di mushaf-mushaf kan di situ nomor 1 ya. Baik. Ya. Dalam hal ini yang dirajihkan oleh Imam Ibn Utsaimin sebagaimana dalam tafsir beliau ya bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Di antara adillah beliau yakni hadis qudsi. Ya, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim di mana hadis ini seakan nas yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di mana di hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat ya antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin ya qala Allah hamadani abdi. Ya, apabila hambaku ya mengatakan yakni membaca alhamdulillahi rabbil alamin ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan hambaku memujiku. Wa idza qala ya Ar-Rahmanir Rahim qala Allah asna alayya abdi, hingga akhir dari surat Al-Fatihah tersebut. Dari sini menunjukkan nama di antara nama surat Al-Fatihah adalah As-Shalah. Karena dalam hadis qudsi tadi Allah menyebutnya ya salat, aku membagi salat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dinamakan as-shalah karena tidak sah ya salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dan di hadis tadi ternyata ya ketika Allah menyebutkan bahwa Allah membagi salat menjadi dua yakni surat Al-Fatihah, ternyata diawali di situ dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara alasan yang lainnya, Al-Imam Al-Saiman menyebutkan bahwa keumuman ayat-ayat dalam satu surat itu panjangnya ya kalau ya ukurannya hampir sama begitu. Ya. Apabila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan melihat bahwa ayat ketujuhnya itu dua kali lipatnya. Baik. Ya. Allahu ta'ala alam. Baik, kembali ke hadis. Falamma qara'aha, nah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari membaca wahyu yang turun kepadanya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Yani yang Allah sebutkan dalam ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qalu, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi ini jawaban para sahabat. Ya, sebagaimana jawaban kauman mereka ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, mereka juga menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini kata para ulama, mayoritas ulama mengatakan jawaban ini ya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka mencukupkan dengan Allahu a'lam apabila seorang tidak mengetahui ya sebuah perkara. Tapi ini pendapat ya, keumuman para ulama. Adapun Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis Jibril pada syarah Salasatil Usul, beliau menyebutkan terkait dengan jawaban Allah wa Rasuluhu A'lam ini, kata beliau ini tidak khusus ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bahkan ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun, apabila pertanyaan tersebut berkaitan dengan permasalahan syariat ya, permasalahan agama, tetap jawaban ini berlaku. Karena tidak ada ya yang lebih tahu tentang perkara syariat dari manusia ini dibandingkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu syariat ya yang ada di umat ini ya yang lebih mendahului ilmunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Adapun jika perkaranya berkaitan dengan takdir ya, jika perkaranya berkaitan dengan takdir kauni, maka tidak ada ya yang mengetahui tentang perkara ini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mencukupkan dengan Allahu a'lam. Ya, contoh misalnya ya, besok apakah hujan? Ya, jawab Allahu a'lam, karena itu kaitannya dengan takdir Allah. Kemudian qala, kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban para sahabat, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Sesungguhnya Al-Kautsar tersebut adalah sebuah sungai. Dan diingat kembali bahwa sebagaimana ya, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ma fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Ya, tidaklah apa yang ada di jannah dari apa yang ada di dunia ini kecuali hanya sekedar nama, kesamaan nama saja, ataupun hakikatnya jelas berbeda. Ya, hakikatnya jelas berbeda. Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Rabbku Allahu Azza wa Jalla telah menjanjikan untukku. Ya, fil jannah, di sungai di jannah tersebut. Wa alaihi khairun katsirun. Di mana di atasnya, yakni pada Al-Kautsar tersebut terdapat khairun katsirun. Ya, kebaikan yang demikian banyak. Alaihi haudun, di mana padanya ada haud, telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, di mana umatku akan mendatanginya, mendatangi haud pada yaumal qiyamah. Terkait dengan hubungan ya antara Al-Kautsar, sungai yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah, dengan haud, yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada beberapa riwayat menyebutkan bahwa air dari sungai Kautsar tersebut ya itulah yang mengisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melalui mizabani, yaitu dua mizab. Mizab ini misal talang begitu, yang menghubungkan antara Kautsar ya dengan al-haul, dengan telaga. Telah disinggung di awal bahwa telaga Nabi SAW adanya di mahsyar, di arasatil qiyamah. Ya, adapun al-kautsar adanya di jannah. Di sini menunjukkan ya bahwa al-kautsar itu sendiri, yakni sungai yang Allah berikan kepada Nabi yang adanya di jannah, sedangkan haud adalah telaga Nabi yang adanya di mahsyar. Ya, namun di antara keduanya memiliki hubungan, yakni dari sisi sebagaimana yang datang dalam hadis, air yang mengisi telaga Nabi SAW adalah sumbernya dari sungai yang Allah karuniakan kepada Nabi di jannah. Kemudian kata Nabi SAW, taridu alaihi ummati yawmal qiyamah, akan mendatangi telaga tersebut umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, di mana gelas-gelas atau wadah-wadah yang ada di telaga itu, adadul kawakib, sejumlah bintang-bintang. Ini menunjukkan banyaknya. Telah datang penyebutan tentang sifat air yang mengisi telaga Nabi SAW. Di antaranya beliau menyatakan, ya, ma'uhu ya, abyad ya, minal laban wa ahla minal asal. Ya, di mana airnya itu ya, lebih putih ya, dibandingkan susu, lebih manis ya, dibandingkan madu. Ya, man syariba minhu syurbatan lam yazma ba'dahu abadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang meminum darinya ya satu kali tegukan, maka tidak akan dia merasakan kehausan setelahnya selama-lamanya. Ini menunjukkan yakni fadilah yang demikian besar bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya taufik untuk bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ya semua umat beliau akan bisa minumnya? Kita akan membaca ya tentang perkara ini pada yang tersisa insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.